Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari membahas bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan hukum tinggal di pedesaan atau pedalaman, tempat tinggal lingkungan yang jauh dari ilmu, larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tinggal menetap di daerah yang demikian, akan tapi ketika hanya sekedar keluar untuk tujuan yang selain menetap, maka itu diperbolehkan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Qala al-mu'allif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab tu'adati fil umur. Bab yang menjelaskan tentang at-tu'adah fil umur. At-tu'adah maknanya adalah al-anah wa adamut ta'ajjul. At-tu'adah maknanya adalah al-anah, berhati-hati, bersikap tidak terburu-buru pada setiap perkara, sehingga seseorang ketika memiliki sifat at-tu'adah, dia bisa menimbang jauh ke depan mana itu perkara yang baik sehingga dia bisa mengerjakannya, dan mana itu perkara yang jelek sehingga dia bisa meninggalkannya. Wa'adamu ta'ish, dan tidak serampangan atau sembrono di dalam bertindak. Dan bab ini juga pernah dibahas oleh Malik rahimahullahu ta'ala pada bab-bab yang sebelumnya. Bab tu'adati fil umur, bab yang menjelaskan tentang sifat atau akhlak, adab yang berkaitan dengan kehati-hatian di dalam perkara. Dan perkara di sini umum, baik perkara yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia, dan terlebih lagi perkara yang berkaitan dengan urusan akhirat seseorang, sehingga dia tidak boleh bersikap terburu-buru, tergesa-gesa, hendaknya dia harus berhati-hati, naam, dan menimbang dalam setiap perkara yang sedang dia hadapi. Di sini beliau membawakan sebuah kisah. Qala haddatsana Musa ibnu Ismail, qala haddatsana Abu Hilal, qala haddatsana Al-Hasan, anna rajulan. Beliau membawakan sanad hadis ini sampai kepada Hasan Al-Basri. Beliau rahimahullahu ta'ala menceritakan, anna rajulan tuwuffiya wa taraka ibnan lahu wa maulan lahu. Ada seorang laki-laki yang dia tuwuffiya, dia wafat, meninggal dunia dalam keadaan taraka ibnan lahu wa maulan lahu, meninggalkan seorang putra, anak laki-laki, dan seorang budak yang dia miliki. Fa'ausa maulahu bibnihi, dan sebelum orang tadi meninggal, dia sempat berwasiat, mewasiatkan kepada maulah, kepada budaknya, naam, untuk merawat, memiliki perhatian kepada putranya, kepada anak laki-lakinya. Naam, tolong jaga, rawat dan perhatikan anak laki-lakiku ini. Dia sebelum meninggal berwasiat kepada budaknya untuk menjaga anak laki-lakinya. Falam ya'luhu hatta adraka wa zawwajah. Maka budak tadi dia bersungguh-sungguh, naam, untuk merawat, mendidik dan memperhatikan anak laki-laki tuannya atau majikannya sepeninggalnya. Naam, falam ya'luhu ailam yaksur walam yukasir, dia tidak kurang-kurangnya, naam, memencurahkan seluruh usaha dan upayanya di dalam merawat anak tuannya tadi, hatta adroka, sampai anak tuannya tadi dia beranjak dewasa, wazawajah, dan dia menikahkannya, sampai dalam keadaan putra tuan majikannya dia dalam keadaan telah menikah. Faqala lahu jahizni atlubil ilma. Maka anak laki-laki tersebut dia mengatakan kepada maulah, kepada budaknya, jahizni, persiapkanlah diriku, aku ingin menuntut ilmu. Aku ingin talabul ilm, aku ingin mencari ilmu agama. Persiapkanlah diriku. Putra tadi, anak laki-laki tadi yang telah menikah, dia sekarang ingin mencari ilmu, mendalami ilmu agama. Fajahazahu fata'aliman fasa'alah. Maka budaknya pun mempersiapkan dirinya. Naam, menyiapkan segala sesuatu yang akan dia bawa untuk dia rihlah melakukan talabul ilm. Fata'aliman fasa'alahu. Maka dia mendatangi seorang alim, seorang yang memiliki ilmu agama, fasa'alah, dan dia bertanya yang berkaitan dengan perkara Al-Quran dan Sunnah, perkara ilmu syariat kepada alim tadi. Faqala idza aratta an tantaliqa faqul li uallimka. Kemudian sang alim bertanya, berpesan kepada anak tadi yang belajar di sisinya, idza aratta, jika engkau ingin tantalik, engkau ingin pulang ke rumahmu, ingin pulang ke kampung halamanmu, faqul li, kabarkan kepadaku. Kalau kamu nanti ingin pulang, nanti kabarkan kepadamu kapan kamu mau pulang. Uallimka, aku akan mengajarkan kepadamu suatu ilmu. Faqala hadara minnil khuruju fa'allimni. Maka anak tadi dia mengatakan kepada alim, kepada gurunya, hadara minnil khuruj, wahai alim, wahai guruku, sepertinya sudah datang waktunya untuk aku sekarang pulang ke keluargaku. Sekarang sudah waktunya aku ingin pulang ke rumahku. Falimni, maka ajarkanlah kepadaku, sampaikanlah ilmu yang pernah engkau janjikan kepadaku. Faqala ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Maka alim tadi berpesan, berwasiat mengajari anak laki-laki tadi dengan wasiatnya, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasbir, dan yang kedua, bersabarlah engkau. Naam, tanamkanlah sifat kesabaran itu pada dirimu. Wala tasta'dil, dan janganlah engkau terburu-buru. Jangan sampai engkau memiliki sifat istijal, terburu-buru, tidak berhati-hati dalam setiap perkara. Dan inilah syahid dari bab yang dibacakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari asar ini. Qala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri, fi hadza al-khairu kulluh, di dalam wasiat ini itu terdapat seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan ada di dalam wasiat ini. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, naam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya dimanapun berada. Demikian pula untuk selalu bersikap as-sabr. Naam, ketika menimpa, tertimpa musibah atau yang lainnya. Dan yang terakhir adalah sifat ada musti'jal, tidak terburu-buru, ay berhati-hati dalam setiap perkara atau kondisi. Maka di dalam tiga wasiat ini, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, terdapat seluruh kebaikan. Qala faja'a wa la yakadu yansahunna. Maka anak tersebut dia datang ke rumahnya dan hampir-hampir dia tidak pernah melupakan wasiat gurunya tadi. Nah, bertakwa kepada Allah, kemudian sabar, kemudian tidak terburu-buru. Takwa, sabar, tidak terburu-buru. Itu yang terus dia ingat, yang terus dia ingat-ingat di kepalanya. Qala innama hunna thalas, itu adalah tiga wasiat. Falamma ja'a ahlahu nazala an rahilatihi. Dia selalu mengingatkan wasiat yang nanti wasiat ini akan menyelamatkan dirinya dari mara bahaya atau kemadharatan. Kemudian beliau melanjutkan kisahnya. Falamma ja'a ahlah, maka ketika dia telah sampai di rumahnya, datang menemui keluarganya, nazala an rahilatih, dia turun dari kendaraannya, dari hewan tunggangannya. Falamma nazalat dara idza huwa birajulin naimin mutarakhin anil mar'ah, maka ketika dia masuk ke dalam rumahnya, idza huwa birajulin naim, ternyata dia mendapati ada seorang laki-laki yang naim, yang dia sedang apa? Tidur. Tidur di dalam rumahnya, mutarakhin anil mar'ah, yang tidak jauh dari istrinya. Naam, masih dalam satu ruangan, mutarakhin satu tempat tapi agak berjauhan. Qala wa idza imra'atuhu na'imatun, dan dia dapati ternyata istrinya juga di situ dalam keadaan na'imah, ay dalam keadaan tidur. Dalam keadaan tidur. Dia datang dari tempat yang jauh menuntut ilmu. Ternyata dia dapati di dalam rumahnya keadaan yang demikian. Ada seorang laki-laki yang tidur tidak jauh dari istrinya di dalam rumahnya. Tentu apa? Seorang yang mendapati demikian, dia akan marah. Qala wallahi ma uridu ma antadiru bihadza. Maka dia mengatakan, wallah, demi Allah, ma uridu ma antadiru bihadza. Aku tidak akan menunggu perkara ini lagi. Aku akan segera mengambil tindakan. Aku tidak akan menunggu-nunggu lama lagi. Faraja ila rahilatihi. Maka dia kembali ke hewan tunggangannya. Dia kembali keluar untuk menghampiri hewan tunggangannya. Falamma arada an ya'khudhas saif, maka ketika dia ingin mengambil pedangnya, qala ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Tiba-tiba dia teringat dengan tiga wasiat gurunya tadi. Dia sudah kembali ke hewan tunggangannya, mau mengambil pedangnya. Naam, tiba-tiba dia teringat kembali tiga wasiat dari sang gurunya tadi. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Ta'ala. Sabar, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa, hati-hati. Faraja, maka dia pun kembali. Pedangnya ditinggalkan kembali dan tidak jadi diambil. Falamma qama ala ra'sihi qala, maka dia ketika masuk kembali ke dalam rumahnya dan berdiri di samping orang laki-laki yang sedang tidur tadi, dia kembali mengatakan, ma antadiru bihadza syai'an, aku tidak akan menunggu ini lagi. Muncul lagi apa? Naam, kemarahannya karena lihat laki-laki tidur di rumahnya dekat dengan istrinya. Faraja ila rahilatih, maka dia pun kembali ke hewan tunggangannya. Falamma arada an ya'khudha saifah zakarah, dan ketika dia ingin mengambil pedangnya, zakarah, dia teringat lagi dengan wasiat gurunya. Bertakwa kepada Allah, sabar, jangan buru-buru, hati-hati. Faraja ilaih, kemudian dia kembali kepada laki-laki yang ada di dalam rumahnya. Falamma qama ala ra'sihi istaiqadar rajul, maka ketika dia berdiri untuk ketiga kalinya di samping kepala laki-laki tadi, istaiqadar rajul, akhirnya laki-laki yang tidur tadi dia terbangun. Dia terbangun dari tidurnya. Falamma ra'ahu wasaba ilaihi fa'anaqahu wa qabbalah, maka ketika dia melihat naam siapa yang telah datang, atau anak laki-laki tadi, dia melihat siapa orang yang laki-laki tadi yang tidur, wasaba ilaihi fa'anaqahu wa qabbalah, dia melompat ke arahnya, fa'anaqahu, kemudian memeluknya, bermu'anaqah, saling berpelukan, waqabalah, dan menciumnya. Ternyata setelah melihat apa? Dia mengenal, masya Allah, ternyata si fulan, ternyata dia adalah naam orang yang dulu itu. Wasa'alahu faqala ma asabta ba'di, maka laki-laki yang tidur tadi menanyakan kepada anak laki-laki tadi, qala ma asabta ba'di, apa yang kau dapatkan setelahku, setelah engkau pergi menuntut ilmu, setelah engkau pergi kepada seorang alim, apa yang engkau dapatkan? Qala asabtu wallahi ba'daka khairan katsira. Maka anak laki-laki tadi menjawab, aku mendapatkan demi Allah setelah meninggalkan dirimu khairan katsiran, kebaikan yang sangat banyak. Alhamdulillah, aku mendapatkan ilmu, aku mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, tentunya yang sebelumnya belum pernah dia dapatkan. Kemudian beliau melanjutkan, asabtu wallahi ba'daka anni masyaitul lailata baina saifi wa baina ra'sika thalatha mirar, aku mendapati demi Allah setelahmu, yaitu aku berjalan di malam hari tadi antara pedang dan antara kepalamu itu sebanyak 3 kali. Nah, dia baru datang melihat ada orang yang tidur, kemudian dia balik ke pedangnya sampai sebanyak berapa? 3 kali. Dan sebanyak itulah dia mengingat nasihat gurunya dan ilmu yang pernah dia dapatkan. Fahajazani ma asabtu minal ilmi an qatlik, maka menghalangiku untuk membunuhmu apa yang telah aku dapatkan dari ilmu agama yang telah aku pelajari. Bertakwa kepada Allah, bersabar, kemudian tidak terburu-buru, berhati-hati di dalam setiap perkara. 6. Sehingga ini menyelamatkan dirinya dari sebuah kesalahan, dari mara bahaya yang mungkin saja ketika dia membunuhnya, dia akan mendapatkan penyesalan. Sehingga dengan nasihat yang dia dapatkan dari gurunya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian as-sabr, bersikap sabar, wala tastajil, dan tidak terburu-buru, berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan dan setiap perkara, itu bisa menghalanginya dari berbagai macam kemadharatan. Qala syarih rahimahullahu taala, kita ambil penjelasan Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah. Fi hadzal athari mashru'iyatul wasiyah lil ghairi bima yanfa'u wa yufidu fid dunya wal akhirah. Di dalam athar ini terdapat faedah tentang disyariatkannya untuk berwasiat kepada orang lain, saling berwasiat kepada orang lain dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan memberikan faedah, baik itu yang berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Engkau punya ilmu, engkau punya faedah, engkau punya naam, ide atau gagasan, sampaikan, wasiatkan itu kepada saudaramu. Naam, bisa jadi itu bisa memberikan manfaat kepada saudaramu ketika dia telah berpisah denganmu. Qala fihi dalilun ala wujubi qiyamil musa ilaihi bitanfiz ibtigha al ajri minallah wa bara'atiz zimmah. Dan di dalam asar ini pula terdapat dalil tentang wajibnya untuk menunaikan wasiat bagi orang yang diberikan wasiat. Sebagaimana siapa? Budak tadi. Dia mendapatkan wasiat dari tuannya sebelum dia meninggal untuk merawat, memperhatikan anaknya. Dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan 6 upaya dan usaha yang dia miliki, sehingga dia bisa menjalankan wasiat tersebut dalam rangka mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan tanggung jawab atau kewajibannya. Qala wa fihi dalilun ala anna khairal a'mali shalihah talabul ilmi syar'i la siyama kana ma kana minhu fardu ain. Dan di dalam hadis ini pula, asar ini pula, terdapat dalil bahwasanya al a'mal ash-shalihah, amalan-amalan saleh yang paling baik itu adalah menuntut ilmu syar'i, talabul ilmi syar'i, mencari ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan palang pemahaman salaful ummah, terlebih dari ilmu tersebut adalah yang hukumnya fardu ain, yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim. Ini amalan soleh yang paling utama. Qala wa fihi dalilun ala anna uluma syari'ah wa wasailaha la tutlabu illa min ahli al-ilmi bil kitabi was sunnah wa hum asyrafu man yamshi ala qadam. Dan di dalam asar ini pula terdapat dalil bahwasanya ilmu-ilmu syariat dan yang mengantarkan kepadanya itu tidaklah dicari kecuali dari ahli al-ilm, dari alim ulama yang paham dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dan merekalah, para ulama tersebut adalah orang yang paling mulia yang berjalan di atas kedua kaki, karena mereka paling memahami apa yang dimaukan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dari mereka lah ilmu itu dicari atau dipelajari. Qala fil athari wujubu hifdhi thalathi wasaya. Dan di dalam asar ini pula terdapat wajibnya untuk menjaga 3 wasiat Al-wasiyatul ula al-iqtisamu bittaqwa. Wasiat pertama untuk menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan mengerjakan perintah, meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wal wasiyatus tsaniya at-tahalli bis-sabr. Dan wasiat yang kedua adalah berhias diri dengan sifat kesabaran, dengan sifat kesabaran dalam setiap perkara. As-sabru nam, bersabar ketika mengerjakan ketaatan. Was-sabr ketika meninggalkan kemaksiatan. Was-sabru alal masaib, dan yang ketiga bersabar ketika dia tertimpa dengan musibah. Wal wasiyatus tsalitsah at-ta'anni fil umur wa adamul isti'jal. Dan wasiat yang ketiga adalah untuk berhati-hati dalam setiap perkara dan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Harus dia timbang dengan matang, dia pikirkan jauh ke depan apa akibat nam yang akan dia dapatkan ketika dia melakukannya atau meninggalkan segala sesuatu. Ini sifat yang mulia yang disebutkan di dalam at-tawadah atau adamul istijjal. Qala wa akram wa akrim bihadhihi tsalas wa tuba liman tahalla biha wa kanat fi muqaddamati a'malih li'annaha jama'at al-khayra kullah kama qalahul Hasan. Dan berbahagialah engkau dengan tiga wasiat ini, dan kebahagiaan bagi orang yang menghiasi dirinya dengan tiga wasiat tersebut dan meletakkan tiga wasiat tersebut di dalam setiap awal dari amal-amal yang akan dia kerjakan. Karena sungguhnya tiga wasiat tersebut ini mengumpulkan segala macam bentuk kebaikan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kemudian yang terakhir, wa fihi dalilun ala annal ilma sabilu fawzin wa falah wa tariqu najatin min jami'us syurur fid dunya wal barzakhi wal akhirah. Dan di dalam asar ini pula terdapat dalil bahwasannya ilmu, tentunya ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ini adalah jalan keberuntungan dan keselamatan. Wa tariqu najah, dan jalan keberhasilan dari keselamatan dari berbagai macam bentuk kejelekan baik yang ada di dunia maupun di alam yang kedua, alam barzakh maupun di alam akhirat kelak. Ini faedah yang bisa kita ambil dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, dan masih ada bab yang berikutnya, hadis dan asar yang berkaitan dengan permasalahan ini. Insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.